Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Dan ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar. Kita sebelumnya sudah menyelesaikan ya penyebutan tanda-tanda i'rab dari af'al fi'il-fi'il yang mu'rabat. Terakhir penyebutan yaitu fi'il mudhari' mu'tal. Dalam fi'il mudhari' mu'tal akhir maka ada sedikit perbedaan. Ada yang mu'tal wawu, mu'tal ya, dan mu'tal alif. Dari sebagian besar tandanya sama ketika rofa' dan ketika jazm. Ketika marfu' tanda rofa'nya semuanya adalah dhammah muqaddarah. Ketika majzum tanda jazmnya semuanya adalah hadful akhir, membuang huruf illah. Yang beda hanyalah pada saat dia mansub. Pada saat mansub. Maka kalau fi'il mudhari' mu'tal diakhiri dengan huruf penyakit wawu dan ya, maka mansubnya dengan fathah. Dengan fathah, yakni fathah yang nampak, yang zahirah, yang terlihat. Namun apabila fi'il mudhari' mu'tal tersebut dengan mu'tal alif, alif seperti contoh yardha, maka ketika dia mansub na'am dengan fathah sama, tapi dia fathahnya adalah muqaddarah, tersembunyi. Kalau harful ilahnya wawu dan ya, maka ketika mansub fathahnya nampak. Namun ketika pada mu'tal alif, ketika dia mansub tandanya fathah muqaddarah. Nah, kesimpulannya bisa antum lihat di dalam kitab. Baik, sekarang kita lanjut ke tamrin. Latihan-latihan. Yang pertama, ij'al ma ya'ti mansuban wa majzuman. Jadikan ma ya'ti, ij'al itu jadikan, ma ya'ti yang berikut ini mansuban menjadi mansub, wa majzuman dan menjadi majzum. Jadi jadikan fi'il-fi'il berikut ini menjadi mansub dan majzum karena semuanya ini marfu', ya kan? Semuanya marfu'. Nah, jadikan dia sebagai mansub dan jadikan dia menjadi majzum. Jadi untuk belajar tanda-tanda i'rab kemarin yang kita telah sebutkan pada beberapa pertemuan terdahulu. Nah, memang secara asal adalah untuk mengetahui tanda-tandanya. Maka demikian pula di samping untuk mengetahui tanda-tanda i'rab, maka di situ pula kita akan mengetahui cara membentuk atau cara merubah suatu fi'il dari marfu' menjadi mansub, atau nanti ketika mansub menjadi marfu' menjadi majzum ketika kita telah mengetahui tanda-tanda i'rabnya. Baik. Yang pertama, betul, iman, yadhhabu. Jadikan dia mansub, jadikan dia majzum. Yadhhabu marfu, mansubnya lan yadhhaba. Yadhhaba aja gitu. Majzumnya? Majzumnya lam yadhhab. Lam yadhhab. Enggak usah pakai huruf, langsung saja ya. Yadhhabu mansubnya yadhhaba, majzumnya yadhhab. Nah, Kalau terkait dengan huruf-huruf penasob penjazmnya, ya nanti akan dibahas. Tapi berikutnya, Rasmin. Nashrobu, marfu. Nashroba, mansub. Nashrob, majzum. Nah, nashroba, mansub. Atau mansubnya adalah nashroba dengan fathah, jazmnya, majzumnya dengan nashrob. Nah, karena dia dari jenis mana itu nashrobu? Dari jenis fi'il mudhari sahihul akhir. Naam, sahihul akhir. Kalau af'alul khamsah itu biasanya diakhiri dengan nun, ya kan? Diakhiri dengan nun. Kalau mu'tal itu diakhiri dengan huruf-huruf penyakit. Nah, kalau bukan af'alul khamsah, kalau bukan mu'tal ya berarti sahih akhir. Karena dia jenisnya cuma 3. Naam. Dan alhamdulillah dari 3 jenis itu masing-masing memiliki tanda-tanda yang mudah untuk diketahui, ya kan? Af'alul khamsah jelas diakhiri dengan alif, yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina, nah, ya kan, semuanya dengan nun, kan? Semuanya dengan nun. Kalau mu'tal pasti akhirnya ada huruf penyakit, ya kan? Huruf penyakit apa? Itu wawu yad'u ataukah itu apa namanya? Ya yahdi ataukah itu alif yardha. Nah, mu'tal. Berarti kalau bukan diakhiri nun dan tidak pula diakhiri dengan huruf penyakit, ya berarti dia satu yang tersisa yaitu sahihul akhir seperti yadhhabu dan nashrobu. Nah. Berarti kalau kita seandainya i'rab nashroba, nashroba mansubun, tanda nasabnya adalah fathah disebabkan karena dia fi'il mudhari sahihul akhir. Naam, atau yadhhab disukun dijazm yadhhab. Majzum tanda jazmnya adalah sukun disebabkan karena dia fi'il mudhari' sahihul akhir. Bisa antum lihat nanti di tabelnya. Kemudian berikutnya, Pak Muslim. Yakhrujuna. Ini marfu, mansubnya apa? Lam yakhruju. Yakhruju. Naam. Majzumnya? Lam yakhruju. Lam yakhruju. Naam, sama, iya kan? Yakhruju ketika dia mansub, ketika majzum sama, yakhruju. Dari jenis mana nih Pak Muslim? Af'alul khamsah. Naam, bisa antum lihat af'alul khamsah tanda nasabnya apa? Hadfun nun, tanda majzumnya juga hadfun nun, iya kan? Sama. Sama dia. Yakhrujuna berarti yakhruju ketika mansub. Ketika dijazm, lam yakhruju, sama. Cukup membuang nunnya. Berarti kalau di i'rab, lan yakhruju, kalau seandainya ada lan yakhruju, dia mansub, berarti yakhruju mansub. Tanda nasabnya adalah membuang nun disebabkan karena dia dari af'alul khamsah. Nah, atau yakhruju ketika majzum, maka dikatakan yakhruju majzum. Tanda jazmnya adalah membuang nun disebabkan karena dia dari af'alul khamsah. Nah, berikutnya Abu Lia. Yasjudani. Yasjudani ini marfu'. Fadal, mansubnya apa? Majzumnya apa? Yasjudani. Yasjudani marfu', mansubnya? Yasjudani. Yasjuda. Sama. Yasjudani juga? Yasjuda. Yasjuda. Nah, majzumnya? Yasjuda. Sama juga yasjuda karena dia dari mana? Dari jenis af'alul khamsah. Nah, dilihat dari af'alul khamsah karena di akhirnya ada nun, iya kan? Yakhrujuna akhirnya nun, yasjudani juga nun. Af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah. Tanda nasabnya dan tanda jazmnya sama, yaitu membuang nun. Berikutnya tarji'ina. Daing. Nah. Mansubnya lantar tarji'i. Nah, lantar ji'i membuang nun. Majzumnya sama ya, lam tarji'i juga. Nah, membuang nun berarti tarji'ina. Kalau dibuang nunnya kan menjadi apa? Tarji'i, iya kan? Tarji'i. Nah, dia juga termasuk dari apa? Jenis apa? Af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah bisa dilihat dari nun yang ya apa bisa dilihat dari di akhiran dengan nun. Nah, Sehingga mansubnya sama majzumnya sama. Wa alamatu nasbihi kalau dia mansub, kalau dia majzum, wa alamatu jazmihi hadzun nun li'annahu min af'alil khamsah. Berikutnya Abu Zulfa yazni, marfu'nya apa? Mansubnya apa? Majzumnya apa? Ini yazni marfu', mansubnya lan yazniya. Nah, majzumnya lam yazni. Nah, yazni dengan panjang yazni ini marfu'. Ketika mansub yazniya, ketika majzum yazni. Nah, dengan mad. Ini dari jenis mana, Abu Zulfa? Mu'tal akhir. Naam, diakhiri dengan huruf apa itu? Penyakit? Ya, ya kan? Bisa antum lihat permisalan yahdi. Naam. Mansubnya fathah, berarti yazniya, ya kan? Mansubnya dengan fathah, yazniya. Majzumnya dengan hadful akhir, membuang huruf terakhir yaitu ya. Berarti yang tersisa adalah nun, berarti lan lam yazni. Nah, yazniya mansub, yazni majzum. Berarti kalau di i'rab yazniya mansub, tanda nasabnya adalah fathah disebabkan karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Yazni ketika majzum, tanda jazm majzum, tanda jazmnya adalah apa? Membuang huruf akhir. Membuang huruf akhir disebabkan karena dia mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Baik. Di sini dari jenis fi'il mu'tal akhir bisa dilihat karena apa? Diakhiri dengan huruf penyakit yaitu ya. Berikutnya Abu Dinul yanha. Yanha ini ketika marfu'. Mansubnya gimana? Tetap lan yanha, majzumnya lam yanhi. Lam yanhi. Yanhi. Cukup membuang huruf terakhir menjadi apa? Lam yanha. Lam yanha. Nah, kalau marfu' kan panjang. Yanha diakhiri dengan alif bengkok, iya kan? Yanha panjang. Ketika mansub tetap lan yanha. Namun ketika majzum lam yanha. Nah. Kenapa lagi dipendekkan? Karena huruf terakhirnya dibuang. Sehingga yang tersisa adalah huruf ha yang di fathah. Dari jenis mana ya Abu Dinul? Mu'tal akhir. Nah. Bisa antum lihat tanda nasabnya mu'tal akhir alif ya. Mu'tal anam akhir alif. Bisa antum lihat permisalan pada yardha. Sama yanha yardha. Bisa antum lihat ketika mansub tetap fathah muqaddarah. Ya kan? Tidak seperti sebelumnya tadi yang dibaca oleh Abu Zulfa yazni. Kalau yazni memang juga sama mu'tal, akan tetapi dia diakhiri dengan ya. Kalau diakhiri dengan ya atau nanti lain diakhiri dengan yang lainnya, yaitu ketika mansub fathah, nampak fathahnya. Oleh karenanya dibaca yazniya. Yazniya ketika mansub. Adapun ketika diakhiri dengan alif, maka tetap nasabnya ketika dia mansub fathahnya muqaddarah tersembunyi menjadi tetap yanha. Tetap yanha. Namun ketika majzum sama dengan yang lainnya yaitu membuang huruf terakhir sehingga menjadi lam yanha. Nah, yanha marfu', yanha mansub, lan yanha, lam yanha dipendekkan ketika majzum. Baik, yang terakhir, yadnu. Yadnu ini artinya mendekat ya. Artinya mendekat. Kalau tadi yanha mencegah atau melarang. Yazni ya ini berzina. Sekarang yadnu. Nah, mansubnya yadnuwa. Nah, majzumnya lam yadnu dipendekkan. Ini sama seperti yazni, ya kan? Nah, sama seperti yazni. Pada saat marfu, mansub dan majzum sama seperti yazni atau dengan fi'il mudhari' mu'tal yang diakhiri huruf wawu. Ketika dia marfu, dhammah muqaddarah yadnu, ya kan, bisa antum lihat ketika dia mansub tanda nasabnya fathah, akan tetapi tidak muqaddarah, fathah. Ketika disebut fathah berarti yang dimaksud adalah fathahnya itu nampak terlihat. Nah, namun ketika majzum semuanya sama, yaitu dengan membuang huruf akhir ilam yadnu. Berarti kalau yadnuwa mansubun tanda nasabnya fathah, disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Lam yadnu majzum tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir, disebabkan karena dia mu'tal akhir. Beda kalau yanha tadi, yanha atau yang lainnya dari fi'il mudhari' yang diakhiri huruf alif. Maka ketika mansub tetap muqaddarah, yaitu kalau yanha tadi mansub tanda nasabnya fathah muqaddarah, disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Atau ketika majzum sama dengan yang lainnya, yaitu tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir, disebabkan karena dia dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, ini latihan yang pertama. Latihan yang pertama, yakni latihan membentuk atau merubah dari marfu' menjadi mansub dan nanti menjadi majzum. Nah, sekarang yang kedua. Uzkuril marfu'a wal mansuba wal majzuma wa alamati kulli wa kullin minha. Uzkur, sebutkan mana marfu' dan mansub dan majzum dan tanda-tanda masing-masing darinya. Ini sebutkan, ini kata-perkata ini mansub atau majzum atau marfu'. Kalau seandainya marfu' apa tandanya? Kalau seandainya dia mansub apa tandanya? Demikian pula seandainya dia majzum apa tandanya? Nah, apa Ustaz, di sini kita kan baru bukan uzkur mayyiz dia. Mayyiz. Oh, nah kalau mayyiz berarti bedakan. Bedakan. Ya tidak anu, istilahnya tidak keliru. Kurang lebih saja, hanya beda perintah saja. Kalau sini idzkur sebutkan, kalau mayyiz bedakan. Bedakan marfu dan mansub dan majzum. Nah, tidak masalah insyaallah. Nah, kalau kita akan lama udzkur ya. Ya di situ Pak Muslim Pak udzkur. Nah, insyaallah kalau kita akan lama udzkur. Kalau kita akan baru mayyiz itu artinya bedakan. Nah. Baik, yang pertama lanjut ke Pak Kudiman. Yusolli. Yusolli ini dari sholat, mengerjakan sholat. Yusolli. Nah, atau sholat dengan makna sholawat, berarti yusolli memberikan sholawat. Betul, Pak Kutiman, ini marfu, mansub, atau majzum? Marfu. Tanda rofaknya apa? Apa? Ini saya kasih tip yang perlu untuk diketahui sebelum kita menjawab kalau masalah ini. Yang perlu antum ketahui, kita harus mengetahui yang awal itu, ini jenis fi'il mana ini. Fi'il kan ada tiga tadi, ya kan? Fi'il mudhari shahih akhir, af'alul khamsah, dan mu'tal akhir. Yang sebelum kita menyebutkan apa namanya tanda i'rabnya atau apanya, kita harus mengetahui ini fi'il jenis mana? Apakah shahih akhir atau af'alul khamsah atau mu'tal ini? Nah, kalau seandainya mu'tal, baru kita lihat tanda rofa'nya apa, tanda nasabnya apa, tanda jazmnya apa. Nah, karena kalau kita hanya langsung kadang, oh ini marfu, dalam keadaan kita salah penafsiran, oh penafsiran kita ini af'alul khamsah, ternyata bukan, nanti pasti akan keliru. Kadang-kadang masing-masing itu memiliki tanda-tanda yang berbeda-beda, ya kan? Nah, sehingga yang pertama tips ini. Yang pertama sebelum kita menyebutkan tandanya, ketahui ini fi'il jenis mana. Apakah shahih akhir, af'alul khamsah atau mu'tal. Baru setelah itu kita pahami. Oh, kalau marfu tandanya ini. Kalau dia mansub tandanya ini. Kalau dia majzum tandanya ini. Berhubung ini gini, oh berarti dia ini. Nah, demikian. Fadhal aku di mana? Tanda rofaknya. Dhammah muqaddarah, disebabkan dia dari jenis mana? Mu'tal akhir. Nah, dia diakhiri dengan huruf apa? Ya, ya kan? Sama seperti Yahdi. Nah, yusalli dhammatun muqaddarah, dia marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah disebabkan karena dia dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Baik. Pak Jawari. Fa illam taf'alu. Nah, majzum, tanda jazmnya. Hadfun nun disebabkan dari af'alul khamsah. Taf'alu. Dia majzum. Majzum kalau di sini mungkin gampang ya. Majzum jelas majzum karena ada lam. Iya kan? Nah, majzum. Tanda jazmnya adalah membuang nun disebabkan karena dia dari af'alul khamsah. Berikutnya, Imam. Walan taf'alu. Mansub. Tanda nasubnya apa terus di i'rab. Bahasa Indonesia aja. Mansub dikarenakan tanda nasubnya dulu. Tanda nasubnya hatunun. Nah. Karena dia termasuk af'alul khamsah. Dari af'alul khamsah, na'am. Karena dia dari af'alul khamsah. Taf aslinya taf'aluna, iya kan? Af'alul khamsah berhubung di sini dimasuki lan, maka dia menjadi mansub. Sekarang tinggal lihat tanda nasabnya adalah membuang nun. Baik, berikutnya alam taro. Nah, amin. Alam taro. Majzum. Tanda jazmnya hadful akhir. Disebabkan karena dia dari dari jenis fi'il mana? Mu'talul akhir. Naam, aslinya taroh, ada huruf alif di situ, iya kan? Taroh, ada huruf alif disebabkan karena dia majzum. Antum bisa lihat mu'tal akhir pada alif yardha ketika dia majzum, hadful akhir, iya kan? Jadi huruf alifnya dibuang. Alam taroh kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naam. Berikutnya ya'kuluna, Abu Mu'adz. Mansub, tanda nasabnya marfu. Marfu. Marfu mansub tanda nasabnya marfu. Dikoreksi maksudnya ya, bukan mansub tapi marfu. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya thubutun nun karena dia dari apa? Al af'alul khamsah. Nah. Berikutnya, Abu Sa'ad. Alam yaj'al majzumun, tanda jazmnya? Nah, di Arab sendiri. Ah, langsung majzumun tanda jazmnya apa gitu. Sahihul akhir. Nah, fil mudhari sahihul akhir. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya kan? Naam. Alam yaj'al. Dia majzum. Jelas di sini majzumnya karena ada lam, ya. Karena ada lam. Tanda jazmnya adalah sukun disebabkan karena dia dari fi'il mudhari' sahihul akhir. Kalau bahasa Arabnya yaj'al majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu minal min fi'lil mudhari' sahihul akhir. Sama seperti bahasa Indonesianya, cuma ini bahasa Arabnya saja. Baik, berikutnya. Ah, kembali Iman, sudah ada ya. Nah, tukadziban. Nah, ini banyak antum jumpai dalam surah Ar-Rahman. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah. Marfu'. Terus tanda rafa'nya thubutun nun dari af'alul khamsah. Naam, tukadziban. Antum bisa ketahui ini af'alul khamsah karena diakhiri dengan nun. Fi'il yang diakhiri dengan nun ya. Naam, tanda rafa'nya adalah thubutun nun, yakni tetapnya adanya nun disebabkan karena dia dari af'alul khamsah. Lan tanalu. Naam, Rasmin. Lan tanalu mansubun wa la bi tasbihi hasbun nun li annahum min al-fi'il mudhari minal af'al khamsah. Minal af'alil khamsah. Nah, tanalu mansubun tanda nasabnya membuang nun disebabkan karena dia dari af'alul khamsah. Mansubun wa alamatu nasfihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Baik, berikutnya Muslih lam yalid. Naam. Apa tahu di Arab terserah kalau pakai bahasa Arab enggak apa-apa. Jangan pakai bahasa Jawa nanti enggak paham teman-temannya sana nanti. Apalagi kalau bahasa ini ngapak. Ah, tambah repot nanti. Ayo. Ayo Pak Mudli, lam yalid. Ya, ifnil mudhari mutal akhir. Nah, majzumun tandanya dulu. Tandanya hilangnya huruf akhir. Hilangnya huruf akhir. Hilangnya huruf akhir. Disebabkan karena dia fi'il mudhari mutal akhir. Fi'il mudhari mutal akhir. Setuju yang lainnya? Tidak. Dan setuju yang temannya Pak Muslih. Berarti salah. Nah, ini kan karena salah apa? Salah penafsiran. Oh, ini fi'il ini. Akhirnya salah dalam penyebutan tandanya, ya kan? Nah. Biasanya ini saya kasih tips juga, kalau memang dia majzum ya, khusus pada majzum, kalau fi'il mu'tal akhir ketika majzum itu tidak sukun akhirnya. Tidak ada yang sukun. Kalau mu'tal akhir, kalau dia majzum itu tidak sukun. Seperti contoh yardo, ya. Kalau disukun menjadi apa? Yardo. Iya kan? Yanha, yanha. Seperti tadi yang dibaca oleh abinya siapa tadi? Abinya Lutfi. Alam taro. Nah, dia berharokat. Dia berharokat. Menandakan ini apa? Dia ini mu'tal akhir. Nah, berarti kalau fi'il mu'tal akhir ketika dia majzum, itu dia justru berharokat. Bukan harokat sukun maksudnya. Nah, di sini ini harokat sukun. Berarti dia bukan dari mu'tal akhir. Nah, kalau bukan mu'tal akhir berarti dari mana Pak Muslih kira-kira? Fi'il mudhari sahil akhir. Nah, sekarang diulang. Lam yalid. Lam yalid. Majzumun. Majzum. Tanda majzumnya adalah sukun. Sukun. Sebabkan dia karena huruf. Dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari sahih akhir. Nah, sahihul akhir. Demikian. Jadi kalau itu, ya ini untuk faedah lagi. Kalau memang ini, tapi khusus pada majzum ya. Khusus pada majzum. Karena kalau pada marfu, pada mansub, fi'il mudhari mu'tal itu jelas. Jelasnya apa? Huruf illahnya itu kelihatan. Iya kan? Bisa untuk lihat di tabel yang kemarin kita baca. Pada marfu, pada mansub, semuanya huruf illah yang wawu, yang ya, yang alif, semuanya kelihatan. Iya kan? Namun ketika majzum, nah, huruf-huruf illahnya ini terbuang. Kenapa? Karena tanda jazm mu'tal akhir itu membuang akhir. Lalu untuk mengetahui dari mana hurufnya, harokatnya. Kalau setelah dijazm dia masih berharokat dhamma atau fathah atau kasroh, berarti dia mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir. Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir, karena tidak mungkin sukun terus ada huruf lagi di belakang kemudian dibuang. Itu tidak bakalan itu. Intinya, antum lihat di sini. Alam taro. Alam taro. Nah, antum bisa lihat ketika ini majzum, jelas kan? Ini majzum. Antum lihat huruf akhirnya, oh ini berharokat, berarti dia ini mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Jelas ini mu'tal akhir. Kalau seandainya ya di situ yahdi. Di sini lam, lam yahdi. Lam yahdi. Ah, berharokat, iya kan? Oh, berarti dia ini apa? Mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Atau nanti lam yad'u. Ah, berharokat. Berarti ini mu'tal akhir. Maksudnya apa? Fi'il mu'tal akhir ketika majzum itu tidak sukun. Akhirnya pasti tidak sukun, tidak bakalan sukun. Nah, pasti semuanya berharokat. Apakah itu fathah ataukah itu kasrah ataukah itu dhamma? Atau fathah, kasrah ataupun dhamma. Nah, untuk mengetahui huruf apa yang dibuang ini mu'tal alif atau mu'tal wawu atau mu'tal ya, ya diketahui kalau fathah cocoknya dengan apa? alif. Berarti di sini yang dibuang itu alif. Ya di kasroh cocoknya dengan ya, berarti yang dibuang ini ya. Kalau ya du'u cocoknya dengan wawu, berarti yang dibuang itu wawu. Nah, demikian. Namun ketika apa namanya, seandainya visi tadi lam yalid. Nah, lam yalid. Nah, ini sukun, ya kan? Oh, berarti ini bukan mu'tal akhir. Karena kalau mu'tal akhir ketika dia majzum, dia berharokat bukan sukun. Apakah fathah, kasroh, atau dhommah? Yang jelas dia bukan sukun. Kalau sukun, berarti bukan. Bukan mu'tal akhir. Kalau bukan mu'tal akhir, ya kemungkinan af'alul khamsah atau kemungkinan sahihul akhir. Kalau af'alul khamsah juga tidak mungkin. Ya kan? Biasanya af'alul khamsah itu diakhiri wawu atau ya atau alif. Belakangnya sini. Kalau lam yalidu, nah mungkin. Atau lam yalida, lam talidi, seandainya. Karena ini seperti ini, berarti dia ke jenis sahihul akhir. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, Abu Lia. Yas'a. Marfu. Terus. Rofaknya. Tanda rofaknya. Domah mukaddarah. Naam. Dari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Naam. Marfu'un. Tanda rofaknya adalah domah mukaddarah. Disebabkan karena dia dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Baik. Alam yahdi. Alam yahdi. Jazum. Naam. Tanda jazumnya. Terus. Ah, majzum. Ini barusan kita bahas nih. Ayo, sekarang majzum, tanda jazumnya. Apa tanda jazumnya? Kalau seperti yang saya sebutkan tadi tipsnya, ini dari jenis fi'il mana? Nah, baru setelah itu lihat kalau kita memang belum hafal, ya kan? Oh, ini jenis mu'tal akhir seandainya atau af'alul khamsah, berarti dilihat af'alul khamsah ini apa tanda-tandanya ketika nah. Baik, diulang coba. Majzum. Nah. Dibuang ya. Tanda jazmnya membuang huruf akhir. Nah. Dari jenis mu'tal akhir. Nah. Berarti yang dibuang itu huruf apa kira-kira? Ya. Huruf ya, karena yang mencocoki kasroh ini, nah, ya kan? Ya dari kasroh adalah ya. Berarti kita ulang alam yahdi majzum, tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir disebabkan karena dia dari fi'il mudhari mu'tal akhir atau disebabkan karena dari mu'tal akhir. Kemudian berikutnya Abu Zulfa walan tardha. Majzum dan. Nah. Tandanya, tanda jazmnya, hasil akhir. Nah, ya naum, fi'il mudhari mu'tal akhir. Walam tardha. Nah, tuh bisa lihat di situ. Ini mu'tal akhir karena apa? Ketika majzum tetap berharokat, ya kan? Bukan harokat sukun. Nah, fi'il dia majzum, tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir. Disebabkan karena dia dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian yang terakhir, Allah tasma'ina. Sebutkan dulu dia marfu, mansub atau majzum. Dia dari. Sebutkan dulu marfu atau majzum setelah marfu, tandanya. Tandanya. Subutun nun dari jenis fi'il af'alul khamsah. Naam. Tasma'ina. Berarti kalau yasma'una, tasma'una, yasma'ani, tasma'ani, tasma'ina. Naam. Af'alul khamsah. Nah, untuk melihat di situ marfu'nya, karena di sini dia marfu', maka tanda rafa'nya adalah subutun nun. Iya kan? Karena dia dari af'alul khamsah. Naam. Allahu ta'ala alamu bisawab. Nah, gimana ini? Kita intian dulu atau gimana? Intian dulu aja ya. Nah, hari Kamis. Jangan lupa hari ya. Insyaallah berarti hari Kamis intian ya. Nah. belajar. Mulai dari afal, dari fiil 4 lembar. Gampang mandi sambil setelah itu baru kita lanjut ke bab yang berikutnya. Nah, di sini bahkan dibahas adawatun nasibah, yaitu huruf-huruf yang menasabkan. Insyaallah taala. Wallahu taala jawab. Kali lagi insyaallah di kampus kita ikhtihan baru kemudian kita lanjut. Ada pertanyaan nih, Puan? Enggak ada ya? Enggak ada, kita juga di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana bihamdik.